بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Kita sedang mempelajari bab Ataf. Naam. Ya, secara makna bahasa sudah kita pelajari bahwa ataf itu perasaan condong. Naam. Ada contoh ataf Zaidun ala Amr, perasaan condong kepadanya dengan kelembutan dan rahmat. Naam. Ini kasihan kepadanya. Baik. Kemudian dari segi makna istilah ada dua, athful bayan dan athful nasq. Nah, athful bayan diingat definisinya dihafalkan dan difahami, athabu al-jamidul muwaddih al-madbu'i fil ma'arifi al-mukhassis lahu fil nakirat. Nah, kedua isim jamid, ya. Bukan isim mustaq. Nah, tapi isim jamid. Nah, fungsinya al-muwaddih al-madbu'i fil ma'arif al-mukhassis lahu fil nakirat. Kemudian yang kedua, afun nasbi, yaitu at-tabi'u alladhi yatawassatu baina wa baina matbu'i ahad huruf al-af al-atiyah. Tabi' yang diperantarai, ya, antara dia dengan yang diikutinya diperantarai oleh salah satu huruf ataf. Huruf ataf itu, ya, semuanya disebutkan di matan berapa? 10, tetapi dikritik, disyarah, ya kan? Nah, bahwa imma yang benar, imma itu bukan huruf ataf, jadi sebenarnya hanya 9. Nah, sekarang al-wawu sudah kita pelajari, umul bab al-wawu. Naam, al-wawu fungsinya limut lakil jam'i, jadi tidak menunjukkan adanya tertib, urutan dan ma'iyah, ya, bersamaan. Nah, kebersamaan. Adapun jadi dengan al-wawu ini kita tidak bisa menentukan urutannya, urutan peristiwanya tidak bisa, yang mana duluan tidak bisa. Begitu pula tidak bisa juga dipastikan, ya, bersamaan atau tidak dengan menggunakan al-wawu. Jika ingin menunjukkan adanya urutan, ya, maka menggunakan alfa atau thumma. Bedanya alfa litertibi wa ta'qid, menunjukkan tertib, berurutan dan ta'qid. Apa artinya ta'qid? Ya, yang kedua yang diatafkan itu, yang kedua itu terjadi langsung setelah yang pertama tanpa ada jeda waktu yang memisah. Naam. Ja'a Zaidun fa amrun, telah datang Zaid, lalu Amr, kemudian Amr. Ya, ini kedatangan Amr langsung setelah kedatangan Zaid tanpa ada jeda waktu yang memisah. Thumma, ada pun thumma menunjukkan tertib wa tarahi. Jadi menunjukkan tertib dan tarahi, menunjukkan berurutan, ya, yang diatafkan itu terjadi setelah yang diikutinya, dan tarafi artinya ada muhlah. Nah, at-tsalitsu thumma bi-dhammi-tha wa huwa li-tartib at-tarafi, wa ma'na at-tartib taqaddam, sudah lewat maknanya. Wa ma'na at-tarafi, ma'na at-tarafi an yaqa' ats-tsani ba'da al-awwali bi-muhlah, yang kedua terjadi setelah yang pertama dengan muhlah, dengan adanya jeda waktu yang mengantarai. Jadi tidak langsung setelahnya, tapi ada jeda waktu yang memisah. Nahu ja'a Zaidun thumma Amrun, idza kana maji'u Amrin ba'da maji'i Zaidin bi muhlah, apabila kedatangan Amr setelah kedatangan Zaid, ya, dengan selang waktu yang memisahkan. Ar-rabi'u au Rabi'au atau wahia tusta'malu li ma'anin au digunakan untuk beberapa makna. Minha diantaranya asyakku, keraguan, keraguan. Nahu ja'a zaidun au amrun, telah datang Zaid atau Amr. Iza kunta syakkan fil ja'i minhuma, iza kunta apabila engkau syakkan, meragukan, ya ragu fil ja'i tentang siapa yang datang, minhuma dari keduanya. Apabila engkau ragu siapa yang datang dari keduanya, maka menggunakan huruf ataf au. Ja'a zaidun au amrun, telah datang Zaid atau Amr. Anda ragu yang datang Zaid atau Amr, tidak bisa memastikan secara pasti apakah Zaid atau Amr, maka katakan ja'a zaidun au amr. Ada kemungkinan Zaid yang datang, ada kemungkinan Amr. Baik. Al-khamisu yang kelima, am wahia li talabit ta'yini ba'da hamzatul istifhami, wahia am li talabit ta'yini, untuk menuntut penentuan at-ta'yin, penentuan, pemastian. Ba'da setelah hamzatul istifham, setelah hamzah istifham, setelah hamzah pertanyaan. Nahu aja'a zaidun am amrun, aja'a zaidun am amrun, apakah telah datang Zaid ya atau Amr. Idza kunta aliman, idza kunta aliman, apabila engkau mengetahui, mengetahui secara pasti annal ja'ia ahaduhuma, annal ja'ia, annal ja'ia ahaduhuma, annal ja'ia, muncul fathahnya ya, fathahnya muncul al-ja'ia dinasab oleh an anna. Nah, karena ini isim mangkus, isim mangkus, fathah ringan, ketika dinasab muncul annal ja'ia ahaduhuma. Apabila engkau mengetahui bahwa sesungguhnya yang datang salah satu dari keduanya, ada salah satu dari keduanya yang datang, sudah tahu bahwa ada yang datang dari keduanya, salah satunya ada yang datang. Walam ta'alam aynahu, walam ta'alam aynahu, dan engkau tidak tahu orangnya, pastinya itu apakah Zaid atau Amr. Tidak tahu pastinya orangnya yang mana dari keduanya, tapi tahu ada salah satu dari keduanya yang datang, itu sudah jelas, sudah pasti, tapi tidak tahu yang mana dari keduanya secara pasti. Wa talabta minhu ta'yinahu, wa talabta minhu, dan engkau meminta darinya, dari mukhatab, orang yang diajak bicara, ta'yinahu, penentuannya, penentuannya, pemastiannya siapa, apakah Zaid atau Amr. Maka anda menggunakan am. Aja'a zaidun am amr, apakah telah datang Zaid atau Amr. Walihada yujabu anis su'alil madhkuri bita'yini ahadihima. Walihada oleh karena ini yujabu, dijawab anis su'alil madhkuri, dari pertanyaan tersebut, bita'yini ahadihima, dengan menentukan salah satu dari keduanya, memastikan salah satu dari keduanya. Fayuqalu, maka dikatakan sebagai jawabannya Zaidun, au yuqalu, atau dikatakan sebagai jawabannya Amrun. Jadi jika ada yang bertanya aja Zaidun am Amrun, nah, berarti dia sudah tahu salah satu dari keduanya itu datang, tapi dia tidak tahu pastinya yang mana. Dia ingin kepastian. Maka yang ditanya, jawabannya adalah memastikan salah satunya. Apabila yang datang Zaid, berarti jawabannya Zaid. Nah, atau Amr, artinya apa? Takdir kalam Ja'a Zaidun atau Ja'a Amrun. Nah, gitu cara menjawabnya. Wala yujabu bina'an wala bila, dan tidak dijawab dengan jawaban na'an, dengan mengatakan ya, atau dan tidak boleh dijawab dengan mengatakan la, tidak. Nah, itu salah arah jawabannya. Ada yang bertanya Ja'a Zaidun Amr, kemudian na'an, ya tidak sesuai pertanyaan jawaban. Ya, atau dijawab la, tidak sesuai. Nah, walau biqawli, dan tidak pernah dijawab dengan mengatakan Ja'a ahaduhuma. Ini juga jawaban yang salah. Ja'a ahaduhuma, telah datang salah satu dari keduanya. Nah, itu tahsilu hasil. Tahsilu hasil. Apa makna tahsilu hasil? Ya, sesuatu yang sudah jelas bagi dia. Diulangi lagi, dia sudah tahu ada yang datang salah satunya. Nah, dia sudah tahu ada yang salah satunya. Jadi yang dia inginkan adalah pastikan siapa di antara keduanya. Nah, li'adamil fa'idah, karena tidak adanya fa'idah dari jawaban ini. Nah, tidak adanya fa'idah dengan jawaban na'am atau la atau ja'a ahaduhuma. Ya. Tayyib. As-sadisu yang ke-6, imma al-maksuratul hamzatul masbuqatu bimithliha. Imma al-maksuratu al-hamzatu. Imma yang hamzanya dikasrah. Imma yang hamzanya dikasrah. Al-masbuqatu bimithliha, yang didahului dengan huruf semisalnya, yaitu didahului dengan imma. Jadi imma ini dua kali berulang. Nah, imma yang dibahas di sini, yang dianggap sebagai huruf ataf oleh al-matin, sahibul matin Ibnu Ajurrum, yaitu imma yang kedua. Karena dia mengatakan al-maksuratul hamzatu, hamzanya dikasrah i, berarti bukan a, bukan amma. Keterangan al-maksuratul hamzatu maksudnya untuk menjelaskan ini imma, bukan amma. Al-masbuqatu bimithliha, yang didahului dengan huruf semisalnya, berarti sebelum imma ini ada imma sebelumnya. Berarti imma dua kali. Yang dibahas imma yang kedua, bukan imma yang pertama. Imma yang kedua yang dia maksud sebagai huruf ataf. Nah, wahiyya mithlu au, dan hiya imma ini mithlu au, sama seperti au, huruf ataf seperti au. Ya, yang apa tadi au menunjukkan makna apa au tadi? Keraguannya. Nah, menunjukkan keraguan, akan datang keterangannya. Nahu contohnya ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Ja'a telah datang imma Zaidun, apakah Zaid, wa imma Amrun, dan apakah Amr. Artinya dia ragu, yang datang itu Zaid, apakah Zaid yang datang atau Amr. Jadi seperti au fungsinya menunjukkan syak. Idza kunta syakkan fil ja'i minhuma. Idza kunta syakkan fil ja'i minhuma, apabila engkau ragu siapa yang datang di antara keduanya. Seperti au tadi di sebelah, au menunjukkan asyak. Nah, ja'a Zaidun au Amrun tadi kan? Ja'a Zaidun au Amrun, telah datang Zaid atau Amr, karena ragu apakah yang datang Zaid atau Amr. Nah, begitu pula imma. Ja'a imma Zaidun wa imma Amr, telah datang imma Zaid dan imma Amr. Yang telah datang apakah Zaid dan apakah Amr, atau telah datang apakah Zaid atau Amr singkatnya. Ya, Jadi telah datang boleh jadi Zaid dan boleh jadi Amr. Jadi biasanya diartikan dengan itu. Ya. Ja'a imma Zaid wa imma Amr, bagaimana mengartikannya? Telah datang boleh jadi Zaid dan boleh jadi Amr. Jadi boleh jadi Zaid, boleh jadi Amr, ragu yang mana dari keduanya? Apakah Zaid atau Amr? Nah. Ja'a imma Zaid wa imma Amr. Nah, ini yang mana yang dibahas? Imma yang kedua, wa imma Amrun. Ya, yang dibahas ini adalah wa imma Amrun. Ini yang dimaksud tadi al-maksuratul hamzat al-masbuqatu bimithliha. Jadi didahului oleh imma sebelumnya, imma Zaidun wa imma Amrun. Jadi imma wa imma ini wa imma Amrun, wa imma Amrun ini menurut Ibnu Ajurrud huruf ataf seperti au menunjukkan syak. Telah datang boleh jadi Zaid dan boleh jadi Amr. Wassahihu, dan yang benar sebagaimana telah lewat ini dikritik, ya. Wassahihu annaha laysat bi'atifatin. Yang benar ini bukan atifah. Limulazamati dukhuli harfil athfi 'alayha. Limulazamati dukhuli harfil athfi 'alayha, dikarenakan huruf ataf senantiasa masuk kepadanya, selalu masuk atasnya. Nah, selalu huruf ataf selalu mendampinginya, tidak pernah terpisah. Wa huwa al-wawu, ya, yaitu al-wawu. Huruf ataf al-wawu selalu menyertainya selamanya, tidak pernah tidak. Sementara al-waw huruf ataf. Jadi bagaimana bisa imma kita anggap sebagai huruf ataf? Jadi double. Wal-atif la yadkhulu ala mithlih. Wal-atif huruf ataf la yadkhulu ala mithlih, tidak bisa masuk kepada semisalnya. Huruf ataf masuk ke huruf ataf yang sama, tidak bisa itu dalam bahasa Arab. Jadi tidak, inilah ya faktor yang membatalkan pendapat yang mengartikan imma sebagai huruf a atau karena limulazamati dukhuli harfil athfi 'alaiha wa huwa al-wawu, karena huruf wawu selalu menyertainya, tidak pernah tidak. Nah, sementara huruf ataf tidak mungkin double. Huruf ataf masuk ke huruf ataf yang sama. Wa imma wawu ataf, imma juga ataf, enggak bisa. Nah, wa innama hiya harfu tafsilin kal-ula, hanyalah sesungguhnya dia imma huruf tafsil, huruf yang berfungsi untuk merincikan. Kal-ula seperti huruf imma yang pertama, yaitu imma Zaidun pada contoh di atas. Kal-ula, al-ula yang dimaksud yang mana? Al-ula adalah imma yang sebelumnya. Pada contoh di atas, ja'a imma Zaidun. Nah, imma Zaidun, imma ini adalah harfu tafsil. Fa innaha harfu tafsilin, karena sesungguhnya al-ula ini pada contoh imma Zaidun itu adalah huruf tafsil bittifaq, menurut kesepakatan ahli nahu. Jadi imma yang pertama itu disepakati oleh nahwiyun bahwa itu harfu tafsil, huruf yang berfungsi untuk memberi rincian. Imma yang kedua diperselisihkan. Ibnu Ajurrum mengutip pendapat bahwa itu huruf a atau, tapi pendapat itu batal, salah, karena imma itu selalu disertai oleh huruf ataf al-wawu dan huruf ataf tidak bisa masuk ke atau yang lain. Jadi yang benar imma yang kedua juga harfu tafsil. Begitu. Ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Ini imma dua-duanya untuk menunjukkan rincian. Telah datang imma Zaid, boleh jadi Zaid, nah gitu. Boleh jadi Zaid, ini rincian pertama. Wa imma Amrun, wa atafnya ini dan imma rinciannya boleh jadi amr. Bisa dipahami? Baik. I'rabnya, ada pun i'rab ja'a jelas ya. Fi'lun madhi wa ja'al al-fath la mahalla min al-i'rab. Ya. Fa'ilnya, ah itulah fa'ilnya di sana ada dimasuki imma harfu tafsil. Imma di sini di i'rab apa? Harfu tafsil. Ya, jadi mabniun la mahalla min al-i'rab. Kemudian zaidun fa'il marfu'un bil fi'li wa alamat rafi' dhamma dhahira ala akhiri. Nah, kemudian al-wawu nah zaidatun lazimatun. Ini versi ini wa imma harfu atfin, ini menurut mazhab yang mengatakan harfu atfin. Kita langsung ke yang sahih, yang benar kita mengatakan apa? Al-wawu atifah, gitu ya. Jadi lihat, ja'a imma, imma ini diselesaikan dulu. Ja'a imma zaidun ya. Ja'a imma, imma harfu tafsil. Kemudian zaidun fa'il ya, selesai sampai sini. Kemudian yang wa imma amrun kan ini yang diperselisihkan ya. Wa imma amrun ini diperselisihkan. Sekarang versi Ibn Ajurum mengatakan wawu apa? Karena imma dianggap sebagai harfu tafsil, maka imma dianggap sebagai harfu atfin, dianggap sebagai atifah, berarti wawu di i'rab zaidalah lazimah. Lihat di i'rabnya di bawah itu untuk memahami mazhab itu, al wawu zaidatun lazimatun, jadi dianggap sebagai huruf ya ziyadah, tetapi lazimah artinya mesti, dia mesti ada bersama imma. Tapi dia itu zaidah, bukan atifah. Kenapa? Karena imma yang dianggap sebagai harfu atfin. Jadi, wawunya ditakwilkan sebagai zaidah, huruf tambahan yang lazimah yang selalu menyertainya. Karena imma yang dianggap sebagai harfu atfin. Kemudian, amrun ma'tufun ala zaidun. Ini jelas. Wal ma'tufu ala marfu'i ma'tufun mitluhu wa ala matrafi dhamma dhahra ala akhiri. Ini i'rab madhhab Ibn Ajurum. Bisa dipahami? Begitu cara dia mengi'rab. Wawunya ditakwilkan menjadi zaidah lazimah karena imma yang dianggap sebagai harfu atfin. Adapun i'rab madhab yang benar yang disebutkan di syarah, berarti i'rab al-wawu adalah atifah. Nah, wawu adalah atifah harfu atfin. Mabniyun la mahalla min i'rab. Kemudian imma juga di'rab sebagai harfu tafsil. Kemudian amrun ma'tuf ya, dan seterusnya ma'tuf ala zaid wal ma'tuf al marfu wa mithlu. Nah, tapi atofnya itu dengan perantaraan apa? Dengan perantaraan wa al wawu, bukan imma, karena huruf atofnya adalah wa al wawu, sedangkan imma adalah harfu tafsil. Bisa dipahami ya? Barakallahu fiikum, nakta fi bihadza, tafaddalu jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.